Paulus yang mengatakan. Tapi kalau Yesus versinya beda. Jika engkau ingin memperoleh hidup, kata Yesus, maka engkau wajib hukumnya mengikuti ketetapan perintah-perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan Hasem, Tuhan Abraham? Iya, kalau engkau ingin hidup, maka engkau harus berlaku setia terhadap aturanku, perintahku, ketetapan-ketetapanku. Nah sekarang silakan Anda pilih, mau menjadi pengikut Paulus atau ingin menjadi pengikut Yesus. Silakan. Silakan, Mbak. Oke, dengar ya. Ya, saya dengar. Begini, yang Anda tadi berkata-kata semua berdasarkan Alkitab. Anda berbicara yang kotor dalam Alkitab. Anda berbicara yang benar menunjukkan Alkitab juga. Seperti itu kan, Zuma? Iya, karena kalau saya menunjukkan Al-Quran, sudah pasti Anda nggak percaya. Sedangkan jadi, saya tunjukkan Bible, Anda pun tidak percaya. Apalagi okay. Quran, kan gitu. Okay. Silakan. Jangan dulu. Tadi Anda membaca Alkitab dari dari Yohanes, dari itu semualah. Kira-kira dalam semuanya 800 kalau saya tinggal-tinggal, karena 80% berdasarkan Alkitab. Jadi dalam Kristen ini mungkin Anda menyalahkan Kristen bukan Alkitab, seperti itu saudara. Jadi, betul. Alkitab itu mengajar kebenaran dan Kristen itu mengajar yang sesat, seperti itu begitu kan? Ya. Jadi Alkitab ini siapa yang pegang sebenarnya? Rupa-rupanya Kristen kan, bukan Islam. Jadi begini. Oke, jadi orang-orang Kristen ini lebih tahu dan lebih matang daripada orang Islam yang lahir daripada Islam itu dia kurang matang. Salah. Tunggu. 15 detik tentang ungkapan Anda. Pahami. Kami umat Islam ketika menatap kitab Anda, kami menelaahnya dengan menggunakan akal. Kristen memegang kitabnya, tidur bersama kitabnya, makan minum bersama kitabnya, tapi yang ada di dalam benaknya adalah iman. Beda itu, beda. Kami menalarnya dengan akal, Anda memahaminya dengan iman. Itu beda. Beda. Laksana kita melihat es balok. Kami mengatakan dengan akal es balok ini pasti dingin. Tapi Anda mengimani es balok ini pasti panas. Beda. Pembuktiannya kemudian adalah kami yang benar. Es balok ini dingin. Siapa yang mengatakan kamu yang benar? Allah. Apakah Allah mengatakan kamu Islam yang benar? Tidak. Saya sajikan data. Dan Anda mengakui data itu dari Bible. Saya juga data itu saya urai. Dalil per dalil. Dari ajaran Yehezkiel, ajaran Musa sampai kepada Yesus, itu berkesesuaian. Harus hidup di dalam ketetapan Tuhan. Muncul pendiri Kristen, yaitu Paulus, melalui Efesus Galatia surat-suratnya, mengatakan bahwa hukum Tuhan itu justru adalah kutukan. Oke, dengar ya. Semua kamu mengatakan ini Alkitab, tulisan Paulus, lalu kamu membaca tulisan Paulus, lalu kamu mengatakan tulisan Paulus semula. Begitu kan, macam mana kira-kira? Surah-surah Paulus adalah tulisan Paulus. Oke, yang Yohanes bukan? Itu adalah tulisan orang yang katanya konon namanya Yohanes. Meskipun Yohanes penulisnya bukanlah murid Yesus. Oke, kalau Matius bukan juga? Matius pun bukan Lewi. Dia bukan Lewi, dia bukan murid Yesus juga. Markus? Apalagi Markus, dia asisten Paulus di Antiokhia bersama dengan Lukas. Petrus? Petrus juga, Petrus murid Yesus, tapi namanya diambil di dalam penulisan 1 Petrus, 2 Petrus, padahal isinya adalah muatan iman, doktrin, dan dogma Paulus. Oke, kira-kira yang Anda baca tadi siapa punya, dalam mana, surat mana, Yohanes, Petrus, ke mana? Kira-kira, kan kamu mengatakan tadi Paulus. Ya. Jadi, kamu mengatakan dalam Yohanes, Petrus, Markus, Matius, tetapi kamu mengatakan semua Paulus. Jadi Anda membaca tadi adalah benar, membaca benar dalam Alkitab. Lalu yang kamu menyalahkan tadi dalam Alkitab juga, seperti mana ini kalau begini? Jadi begini saudaraku, tolong berikan saya ruang untuk menjelaskan kebingungan Anda. Sekarang Anda baca sekarang Yohanes, yang kamu mengatakan tadi, Yohanes, ayat yang ketiga. Oke, saya boleh bicara? Bisa jelaskan apa maksudnya. Yang tadi kamu berbicara sama dengan Naibahu ya, saya akan menjelaskan tentang hal itu. Tadi saya mau masuk tapi saya lupa tekannya untuk memberi suara saya kepada kalian semua. Jadi Anda baca itu Yohanes 8 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Nanti saya jelaskan apa maksud itu. Ya, maksudnya apa tuh? Kita mau, Anda mau lari dari topik ini kembali ke topik yang tadi? Saya sebelum ini mau menjelaskan, tetapi kamu lagi sama si Naibaho. Jadi Naibaho tadi dia tidak sampai lari kemana, dan karena Anda telah melarikan kepada dia, lalu lain-lain. Nah, ini juga Anda alami sekarang. Ketika saya membuktikan poin-poin pengajaran Yesus, Yehezkiel, Musa, bertentangan dengan ajaran Kristen, Anda juga ingin melarikan, layaknya beliau tadi melarikan juga, gitu loh. Nah, inilah yang ditakuti oleh Rudy Yohanes. Oke, saya dengar ya. Saya baca ya. Yohanes 8, ayat yang ke-17 sampai ke-19 ya. Oke, judulnya Yesus Cahaya Bagi Dunia. Di ayat yang ke-12, Yesus berkata lagi kepada orang Farisi, akulah cahaya bagi dunia. Oke, okay, ya, akulah terang dunia. Ya, terus berarti dia matahari. Nah, terus terangkan dunia. Oke. Okay. Ya. Jadi yang ayat yang ke-17 ya, di dalam Taurat kamu tertulis. Di dalam Taurat kamu tertulis, apabila dua orang saksi memberikan kesaksian yang sama. Ini ketika Harun dan juga Musa ya. Oke. Okay. Maka kesaksian mereka benar. Oke, okay, itu maksud dia. Yesus berkata seperti itu. Oke. Okay. Ayat yang ke-18, aku memberi kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku. Oke, okay, saya stop ya. Bapa yang mengutuskan aku. Artinya ada kira-kira ada dua ya dalam pandangan penafsiran Islam. Jadi ini bukan menunjukkan mereka itu terpisah, tetapi mengutuskan itu karena dalam kemanusiaan Yesus, karena Yesus memiliki dua pribadi, begitu ya. Oke, saya lepas ya terus. Ada lagi ya, ada siapa, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kan Bapa yang mengutuskan aku. Oke, pemberikan kesaksian tentang diriku. Oke. Dan baca ayat yang 18 ya. Aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutuskan aku memberikan kesaksian tentang diriku. Ini tentang diri Yesus ya. Oke. Bapa, ayat yang 19 ya. Lalu ditanyakan kepada Yesus, "Bapamu itu di mana? Bapamu itu ada di mana?" Itu murid-murid, kira-kira murid-murid ya. Lalu tanya mereka. Yesus menjawab, kamu tidak mengenal aku, kata Yesus. Kamu tidak mengenal aku ataupun Bapakku. Jika kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal Bapakku juga. Artinya, Yesus membawa kepribadian Yesus di dunia itu adalah suci, hidup, dialah yang sebenarnya datang daripada Allah, firman yang datang kepada Allah, mengambil natur manusia, menjadi manusia, lalu menyampaikan berita-berita tentang kehidupan itu. Bukan berita-berita tentang Allah. Ya. Berita tentang kehidupan, keselamatan manusia itu. Maksudnya, jadi begini, tentang nabi-nabi ini. Tentang nabi-nabi ini. Nabi kan utusan, nabi itu memang suci, begitu kan? Nah, bagaimana dengan Adam? Kan Nabi Adam juga jatuh dosa. Kenapa? Dosa itu membawa maut. Semua nabi-nabi mati dan tidak pernah bangkit. Nabi Abraham, Adam tidak pernah dikatakan lalu Nabi Adam bangkit, hidup semua. Tetapi 3 hari mati, lalu bangkit, lalu menampakkan wajahnya, tubuhnya begitu sempurna di hadapan pandangan mata-mata manusia. Begitu, saudaraku. Jadi membezakan Yesus di antara nabi-nabi, nabi kok jatuh dosa, Nabi Adam? Kenapa jatuh dosa? Itu pertanyaan dia. Jadi jelas bahwa nabi itu bukan dikatakan oleh Allah, ini nabiku. Tetapi yang mengatakan nabi itu adalah saya. Saya dan Anda dan manusia-manusia yang anak-anak cucu kita. cucu dan cicit mengatakan, oh itu nabi kita. Ini dipanggil nenek moyang kita itu apa? Nabi. Nabi itu menunjukkan mereka lebih tahu daripada kita. Dia, mereka duluan makan garam daripada kita. Maka disebut mereka itu adalah nabi. Dan Allah tidak pernah mengatakan ini nabiku. Begitu sudah. Jadi perbezaan nabi di antara Yesus itu tidak sama, karena nabi itu juga jatuh dosa. Mereka bertaubat, kecuali bertaubat. Tetapi Yesus tidak pernah jatuh dosa di dunia. Lahir sampai mati, tidak pernah jatuh dosa. Ini membuktikan bahwa akulah jalan dan kebenaran dalam hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapakku tanpa melalui aku, kata Yesus sendiri. Oke, sampai di sini dahulu untuk perbicaraan saya. Dan disambung oleh Zuma dengan Naibaho ya. Oke. Iya, jadi gini. Ya, jadi apa yang Anda uraikan itu tidak sedikit pun menyentuh pemahaman, kajian, lalu kemudian intisari daripada iman Anda, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada sama sekali. Data Anda tidak sajikan berdasarkan data-data Bible. Saya katakan kepada sahabat saya. Okay. Dalam Yohanes 10 nomor 29, Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, Yesus loh yang berkata, bukan aku, Yesus. Dan saya minta Anda percaya itu. Bapak lebih besar dari siapapun. Dan Bapak lebih besar dari aku, dari anak. Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu ada dua. Bapa besar, Yesus kecil. Jadi itu tidak bisa dipungkiri. Kecuali Anda mematikan akal sehat Anda. Lalu kemudian 1 Timotius 6 nomor 16, Yohanes 4 nomor 24. Oke, saya tunggu, saya sabar. Nanti saya lupa nanti untuk berbicara ini. Oke, silakan. Silakan. Oke, Bapa itu lebih besar daripada anak, kata Yesus kan? Iya. Bapak itu kalau dalam satu rumah memiliki ibu, bapak, kakak, anak, dan adik. Mana satu yang besar? Dan anak. Dan bapak kepada anak siapa lebih besar? Bapak atau anak? Pasti bapak. Ya, terus? Dia tidak mengatakan, aku ini sebagai anak kepada bapak. Begitu. Nama aku, bapak lebih besar daripada Yesus. Tidak, dia mengatakan, bapak lebih besar daripada anak. Jadi, pembawaan itu bermaksud bapak lebih tinggi daripada anak. Jadi, nah, sekarang yang bapak di situ siapa? Oke. Begini ya. Yang dimaksudkan bapak itu adalah Allah. Lalu yang disebutkan anak itu adalah manusia-manusia. Manusia-manusia. Maksudnya? Begini, oke. Bapak itu adalah lebih mulia, lebih besar untuk dalam satu keluarga, begitu ya. Oke, dalam satu rumah kira-kira mama atau bapak yang besar? Pasti bapak. Iya. Makanya Yesus pun mengakui itu. Nah, sekarang Yesus ini bapak atau anak? Oke. Begini. Ketika Yesus berbicara seperti itu, di manakah keberadaan Yesus? Apakah dia jadi malaikat-malaikat ataupun dia terbang-terbang ataupun dia menghilang-hilang? Tidak kan? Tetapi dia berada di dalam kedudukan kemanusiaannya. Dalam manusia itu. Jadi diperendahkan. Diperendahkan seperti manusia saya dan Yesus adalah manusia yang sama kuku. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Itu maksud Yesus. Maka Yesus berkata di situ memang tepat. Karena keberadaan Yesus di bumi, bukan di syurga, ketika itu dia berbicara, Bapa itu lebih besar. Dia menunjukkan kata-kata itu membawa kepada seluruh manusia supaya datang kepada Bapa itu. Bapa itu, siapakah itu? Allah. Allah yang di mana? Sekarang ini, Bapa itu di mana? Di syurga. Nah, Yesus di mana dia? Oke, Yesus di mana sekarang? Sekarang mau bertanya. Enggak, waktu Yesus mengatakan itu, Yesus di mana dia? Oke, di dunia. Nah, berarti Bapak itu bukan Yesus, kan? Oke. Bapak itu bukan Yesus, oke. Okay. Setuju enggak? Oke, okay. Dengar ya. Bapa yang di surga, dia katakan di situ, di surga itu bukan di langit-langit atas, tetapi surga itu di tempat hidup yang baru dan kekal. Maksudnya surga itu bukan di langit. Tidak ada surga di situ, Bang. Di situ okay. Bahasa Yunani-nya uranion. Uranion itu artinya langit, bukan Faradeso. Langit itu ya. Bukan di langit yang biru ini. Langit itu tempat yang tinggi. Okay. Saudaraku, kalau semua kalimat, semua kata harus diasumsikan, inilah saya satu level, dua level, tiga level, empat level di atas kalian. Ya, karena ya. Saya memahami Bible berdasarkan akal. Saya tunjukkan tadi di awal, saya katakan Yohanes 14, nomor 28, Yesus mengatakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana kemudian Anda mengurai bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Coba. Oke, saya mengatakan, Bapa yang ada di surga itu lebih besar daripada Yesus ketika di dunia. Ya, begitu kan? Oke. Okay, Bapak yang lebih besar begini, yang lain lah. Bapak yang lebih besar itu adalah lebih tinggi daripada Yesus ketika di dunia. Oke, okay, sekarang ini saya pertanyakan, di manakah Yesus sekarang ini? Di ya. Surga itu tempat orang hidup, bukan okay. Tempat orang berperang. Oke. Okay. Bapak yang ada di surga itu bernama siapa? Yang duduk di surga siapa? Tunggu dulu. Sekarang begini, enggak begitu cara berpikirnya, itu doktrin namanya, itu dogma dan itu pembodohan. Sekarang begini. Dengar dulu. Sabar. Ketika Yesus berkata kepada pengikutnya, "Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Di situ ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa oknum di situ maksud saya? Begini ya. Di sini ya. Dia sedang mengatakan merendahkan diri. Nah, tuh. Pada saat dia merendahkan diri, Bapak tetap aja ada di langit. Bapak tetap aja lebih besar daripada dia. Salah kamu. Bapak tetap saja ada di langit. Ini kan salah. Bapak itu ada di mana-mana, saudaraku. Bapak itu Allah ada di mana, bukan ada di langit. Ya, kekuasaannya. Nah, kuasa kemuliaannya. Kemuliaannya benar. Ya. Penglihatannya, pendengarannya itu meliputi langit dan bumi, tapi esensi wujudnya itu ada di langit, itu loh. Begini, tidak pernah Alkitab mengatakan Bapa itu ada di langit, atas langit. Tidak ada. Oh, gimana sih? Doktrin. Maka ini wanes dikatakan oleh saya. Lo. Kalau Bapa itu hanya ada di langit, kan tidak artinya tidak ada di mana-mana. Ya. Lo. Yang dikatakan Bapa itu segala rumah dan tidak bisa. Lo. Diperkatakan oleh manusia itu maksudnya. Jadi Allah itu ada di mana? Bapa itu siapa? Allah. Allah itu ada di mana? Di mana-mana dan tidak. Oh. Jadi apa maksudnya itu Allah ada di mana-mana, Tuhan Anda ada di mana-mana? Maksudnya kayak mana? Oke. Allah ada di mana-mana, di dalam manapun, alam semesta, di luar alam semesta, dia ada itu, di mana-mana. Dia meliputi kekuasaannya. Kekuasaannya tetapi, meliputi okay, langit dan tetapi, bumi. Tetapi Allah itu yang tidak bisa ada di mana? Anda tahu? Ya. Sekarang Anda macam mana kalau begitu? Kalau Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa di mana? Dengar dulu. Jangan Anda kemudian menjajakan doktrin sama saya. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 26 nomor 4 sampai nomor 5, Mazmur 92 nomor 9, Mazmur 92 nomor 8. Tuhan, Bapa, Allah itu ada pada tempat yang tinggi, yang maha tinggi selama-lamanya. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang gitu, bahwa Tuhan ada di mana-mana. Nggak boleh. Anda ke mall, di situ ada Tuhan. Nggak boleh. Tuhan meliputi, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Betul. Tapi wujud Tuhan itu nggak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tapi saya mengatakan di sini. Sekarang kalau Anda ke mall, Anda ketemu dengan Tuhan di situ. Ada Tuhan di sana. Enggak kan? Ada. kekuasaannya yang meliputi, pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu, bukan bukan wujudnya yang datang ke situ, bukan. Nah, pengetahuan apa yang tidak harus dilakukan oleh Allah? Nah, coba, ini pertanyaan apa? Apa hubungannya dengan apa yang saya jelaskan? Sekarang ini Anda menunjukkan kebijaksanaanmu terhadap saya. Jadi saya pertanyakan, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Ada banyak hal yang Tuhan tidak bisa. Satu, ya. Tuhan tidak bisa menjadi ciptaan. Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa tidur. Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa makan. Itu Tuhan. Kalau yang bisa melakukan itu semua atau yang bisa mengalami itu semua, itu bukan Tuhan, tapi makhluk. Wah, ini salah ya. Salah, saudara. Loh, kok salah? Tidak. Jadi, tidak. Okay. Tuhan tidak bisa mati. Hanya okay. Ada di dalam ajaran pagan, Tuhannya mati. Nah, ini perkataan-perkataan yang tidak cukup. Nah, sekarang okay. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu bisa enggak Tuhan itu mati menurut Anda? Kalau saya kira Tuhan itu bisa mati, saudaraku. Bisa mati, tetapi nah, mati itu apa? Dia bisa hidup. Tuhan boleh mati, tetapi kalau dia mati. Di mana dalilnya? Saya minta dalil dulu. Untuk membuktikan bahwa Anda bukan pengikut Yesus, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu bisa mati. Di mana? Saya akan kasih bagi tahu ya. Apakah makan ini berdosa? Tidak. Tuhan gimana? Bisa. Apa hubungannya lagi? Oke. Tuhan bisa makan. Ya, makan itu bukan dosa. Apa yang saya kasih jelas ya, terus terang ya. Supaya jelas ya, sepedek cerita ya. Tuhan tidak bisa lakukan kejahatan. Nah, ataupun dosa. Tuhan tidak boleh berdosa. Nah, kita tadi bahas, yang kita bahas tadi itu Tuhan bisa mati gitu. Mati kan masalah kalau bagi Allah. Kalau dia mati ya dia itu. Tuhan tidak bisa makan. Apa karena Tuhan Anda ada tiga, mati satu masih ada cadangan dua gitu. Nah, ini salah kamu kapra. Jadi kamu itu. Nah, terus kalau Tuhan mati siapa yang menjaga alam semesta ini? Tuhan mati bisa bangkit. Tuhan bisa makan. Loh. Makan pendosa. Ya. Ya. Oke, Tuhan. Di mana tidak... itu ajarannya Tuhan bisa mati? Itu di mana dalilnya Tuhan bisa mati? Kira-kira ini, kira-kira kan dia punya apa? Kepercayaan Allah itu bagaimana? Oke, Tuhan tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Dia bisa. Bisa tidur. Loh. Tuhan bisa tidur. Oke. Bisa. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa tidur, oke, berarti sudah kehilangan kemahakuasaannya. Dan kalau ada pribadi yang tidur, itu bukan Tuhan, tapi makhluk yang dianggap Tuhan. Jangan gara-gara Yesus tidur, lantas Anda mengatakan Tuhan itu bisa tidur. Dengar ya. Anda pikir tidur itu Tuhan tidak tahu. Seperti itu. Anda mengatakan Anda secara pikiran Anda itu. Kondisi tidur itu orang kelelahan karena keterbatasan biologis, karena ketidakmampuan kemudian fisik melawan rasa ngantuk, kemudian tidur. Kalau Tuhan tidak bisa dihinggapi sifat kayak begitu. Tuhan bisa rehat? Tuhan tidak gimana? Tuhan bisa rehat? Tuh gimana? Hari yang Tuhan ketujuh. Bisa istirahat maksudnya. Nah itu justru itu yang jadi masalah. Kalau dia istirahat hari ketujuh, berarti alam semesta ini pernah kemudian tanpa deteksi Tuhan. Ingat, di dalam kitab Anda, di Amsal diterangkan bahwa sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Berarti 1000 tahun Tuhan Anda tanpa kemudian patroli mengenai kehidupan di alam semesta ini. Anda mengatakan salah. Padahal hari tujuh Tuhan Anda istirahat. Tuhan beristirahat bukan benar dia tidur. Bukan dia macam si manusia ya. Tuhan istirahat berhenti mencipta. Bukan berhenti terus lalu tidur. Beristirahat tidur. Ini kan tafsiran manusia. Manusia itu mengatakan oh, kalau istirahat itu maksudnya tidur. Bukan. Maksudnya. Lalu coba Anda urai. Maksudnya apa itu? Istirahat. Tuhan istirahat pada hari ketujuh. Beristirahat ya. Tuhan mencipta. Dia pada mencipta hari ketujuh. berhenti, berhenti. Nah, di situ dia berhenti. Ketika Tuhan istirahat hari ketujuh, ketika Tuhan istirahat hari ketujuh, lalu kemudian kapan kemudian dia bangun atau dia bangkit dari istirahatnya? Ah, kan salah kamu. Nah, di sini kamu salah. Lah, buktinya, buktinya hari ketujuh itu, buktinya hari ketujuh itu kan kalau kita hitung sesuai dengan kitab Anda, 1000 tahun. Nah, alam semesta ini anak keturunan Adam itu sudah jutaan tahun usianya, ya kan gitu, bukan lagi 1000 tahun. Nah, yang menciptakan makhluk-makhluk belakangan ini siapa? Oke, dengar ya. Tidak, Anda tuh tidak perlu 1000 tahun, beribu-ribu tahun ya. Oke. Di dalam kitab perjanjian lama itu tertulis di hari ketujuh Allah beristirahat. Nah, di sini kamu hari ke-8. Jangan dulu sambungnya. Jadi orang-orang Islam ini tidak bisa menafsir ataupun mengerti tentang Alkitab. Maka perkataan ya sudah, kalau begitu silakan Anda menafsirkan kayak mana tafsirannya. Tafsiran dia seperti hari yang ketujuh lalu Allah beristirahat. Beristirahat itu bermaksud tidur, seperti orang Islam mengatakan Allah itu tidur kok gitu kan. Tetapi beristirahat itu berhenti mencipta. Lalu dia berhenti mencipta segala yang diciptanya. Lalu dia berfirman, dia menyempurnakan segala ciptaannya, menyempurnakan artinya manusia diciptanya yang paling terakhir itu diciptakan sempurna, tidak lagi dicipta seterusnya. Lalu Islam mengatakan Yesus juga dicipta, Anda juga dicipta, ini dicipta, ini bukan Allah, ini Allah yang berhala ya. Allah sudah menyempurnakan, artinya sempurnalah manusia di hari yang ketujuh ketika ia beristirahat lalu menyempurnakan, berdoa dan menyempurnakan ciptanya. Maka manusia tidak diulang-ulang untuk diciptakan. Ini salah kaprah di dalam pengertian penafsiran dalam Islam. Allah mencipta sekaligus melahirkan. Oke, kita sudah terlalu jauh ini. Sudah terlalu jauh. Kita kembali tadi. Yang ini, mana yang lebih besar? Anak atau bapak? Situ. Anak atau bapak, mana yang lebih besar gitu kan. Waduh. Ya. Jadi kira-kira itu di ujungnya itu kira-kira anak kan. Jadi saya sudah tahu itu, ini lensolannya lah. Ini saya sudah berulang alik untuk berbicara tentang bapak, anak dan Roh Kudus itu siapa-siapa itu semua. Dia sebelum ya, ini tadi kan sahabat saya merujuk kepada pernyataan saya dalam Yohanes 8 nomor 17 18 19 ya kan, bahwa saya katakan Tuhan kalian itu ada tiga. Ini kan tadi sudah katakan tadi itu. Bapak, Anak, Roh Kudus. Tiga. Tuhan Anda tiga. Okay. Jangan katakan satu. Okay. Tuhan kami ada tiga begitu. Iya. Yeah. Kira-kira itu penafsiran Islam supaya orang-orang Kristen itu kenapa ada tiga Tuhan, satu seharusnya satu. Nah, masuklah Islam. Itu bukan penafsiran, itu fakta, itu data, okay. Itu dalil. Yohanes 14 nomor 28. Sebab okay. Bapak lebih besar daripada aku. Di situ ada berapa oknum menurut Anda? Begini ya. Oke. Okay. Saya kasih kau bagi contoh ya, supaya kau mengerti tentang okay, Bapak. Oke, terus abangku ini. Bapak, Anak dan Roh Kudus. Wes mutar mutar terus. Allah, Firman dan Roh Kudus. Roh Allah ya. Saya ambil satu biji durian ya. Saya ambil satu biji durian yeah. Itu. Di dalam durian itu ada apa? Di dalam durian itu ada apa? Ada biji. Biji apa lagi? Ada biji, ada isi. Oke, okay. Apa lagi? Kulit, ada kulit. Kan? Okay. Ini. Ketiga ini. Ini ada Pak Jordan, ganti Pak Jordan aja bang, kayak putar-putar mulu. Ya. Kalau tidak bisa menjelaskan lebih baik mundur saja. Mutar-mutar nggak jelas apa yang diomongin. Orang bingung. Begini-begini, oke. Kebanyakan oke. Jelas sudah teratur lah kalau berbicara biar ganti, itu. Biar ganti Pak Jordan dulu lah, ngapainnya bahu. Coba sorry ya, saudara. Saya mengamati aja. Boleh yang lain. Ya, Pak Jordan silakan naik ke panggung. Pak Jordan, buka mic, Pak Jordan. Iya. Pak Jordan. Ya, halo. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Malam, Pak Jordan. Malam. Waalaikum. Silakan, Pak. Apa yang Anda ingin sampaikan malam ini? Silakan. Di sini ada teman-teman muslim yang mungkin bisa menanggapi, silakan. Hanya nyimak aja, Pak. Silakan. Oh iya. Yang lain? Saya aja ya. Boleh. Jadi gini, pertama-tama orang Islam harus bisa dulu, bisa membedakan dulu bahwa Isa Masih bukan Yesus, noise. Gitu. Suaranya mendengung itu, Dika. Nah, itu kenapa berbeda? Halo? Ya, Isa Masih bukan Yesus. Isa Masih, Masih itu adalah Yesus palsu. Kenapa palsu? Karena Isa Masih itu diambil dari Muhammad dari Injil palsu. Dari kitab gitu. Apokrifa itu. Nah, inilah yang berarti Anda tunggu. Berarti Anda menuduh, Anda menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah belajar Injil gitu. Zuma ini. Iya. Yang saat itu ketika Muhammad di saat itu, Anda menuduh bahwa Rasulullah mengambil dari Injil palsu, berarti Anda pernah melihat atau membaca Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Injil gitu. Ya. Karena Muhammad mengetahui dari bidat-bidat yang saat itu juga eksis di tanah Arab. Ya, jadi saat itu di mana Anda bisa mengetahui palsu, itu? Coba jangan Anda jangan asal menuduh. Anda harus memberikan bukti. Kenapa Isa Masih berbeda? Siapa tokoh-tokoh yang mengajarkan Injil palsu kepada Rasulullah? Karena Muhammad mengambil dari Injil palsu yang saat ini sudah arjuna. Ya, ini kan Anda menuduh. Anda menuduh. Makanya. Ya, oke, Anda mengatakan fakta. Nah, siapa tokoh yang mengajarkan baginda Injil palsu? Coba, siapa? Siapa tokohnya? Ya, saat itu kan memang seperti Khadijah, istrinya Muhammad, kan itu Kristen-Kristen bidat. Ataupun Waroka itu kan juga bidat. Oh, apa kitabnya Khadijah? Apa kitabnya Khadijah? Dari situlah Muhammad. Kitabnya Khadijah ini apa? Kitabnya Siti Khadijah ini apa? Dari Injil palsu itu. Mereka percaya Injil palsu. Injil palsu yang mana? Injil palsu yang mana? Injil Thomas, Injil Maria Magdalena. Makanya. Dari mana Anda tahu bahwa itu Injil palsu? Makanya. Saya tanya dulu. Dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu palsu? Dari mana Anda tahu? Itu palsu karena ada kriterianya. Itu tidak sesuai dengan yang asli adalah yang dibuat oleh para murid. Bagaimana Anda bisa mendudukkan yang asli dengan yang palsu? Apa metode metode penelitiannya apa? Saya tahu ya. Injil palsu adalah pertama ditulis sendiri oleh murid langsung Tuhan Yesus. Siapa murid Yesus yang menulis langsung? Coba. Kamu diam dulu, kamu dulu. Jadi ada kamu jangan membawa berita bohong di sini. Pertama, siapa di empat penulis kitabmu ini yang murid langsung Yesus siapa? Kamu tidak saja bertanya sendal saya ya. Kamu diam dulu. Jadi ada tiga hal. Pertama, ditulis langsung oleh murid Tuhan Yesus seperti Injil Yohanes ataupun Injil Matius. Lukas ini murid yang langsung Yesus. Lukas, kamu diam dulu. Jangan bawa informasi bohong di sini. Lukas ini murid langsungnya Yesus. Dengar. Lukas ini murid langsungnya Yesus. Kamu saya mengatakan apa tadi? Saya bilang saya tanya sama mu murid Yesus itu Thomas. Nah, sekarang Lukas ini juga murid Yesus? Yang jujur, kamu jangan bawa bohongan di sini. Kau katakan Thomas Injilnya palsu, Lukas Injilnya asli. Nah, yang mana sih yang murid Yesus, Thomas atau Yesus? Coba. Yang jujur, yang palsu yang mana sih sebenarnya? Tulisan murid Yesus atau tulisan murid Paulus? Lukas itu asisten Paulus, asal Anda tahu. Ayo jawab. Zuma, kalau mau berbicara itu biarlah orang. Gak bisa. Dengar. Kita sedang mengedukasi. Ketika ada orang yang datang membawa berita bohong, itu gak boleh dibiarkan. Setelah Muhammad mengambil informasi. Nah, tuh, tuh, coba, coba, coba lihat. Akhirnya, coba lihat. Akhirnya dengar dulu, dengar dulu, dengar. Berbeda, berbeda dengan yang aslinya, gitu. Oke, okay, sekarang saya tanya, dari mana Anda bisa tahu tulisan tulisan Lukas itu asli murid Yesus, sementara Thomas, sementara Thomas dan Yesus itu adalah murid dan guru saling menyebut nama. Begini, Thomas yang menulis Injil itu bukanlah murid Tuhan, bukanlah Thomas murid Tuhan. Dari mana Anda tahu? Itu, dari mana Anda tahu? Lo, karena Injil itu berbeda, karena itu ada. Dari mana Anda tahu bahwa Injil Thomas itu adalah Injil adalah palsu, sementara murid karena Yesus itu bernama Thomas? Betul Rasul Thomas, tapi Thomas itu hanya memanfaatkan nama Thomas. Oke, okay. Anda sendiri sudah mengakui ya kan? Di dalam Yohanes 20, nomor 28, Yesus dan Thomas bercakap-cakap. Ada moderator di sini. Moderatornya ada enggak? Jangan. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan catatan murid Yesus itu palsu. Standarnya kalau mama masuk ke mana? Jadi gini. Apa yang Anda jadikan standarisasi mengatakan tulisan Lukas itu asli sementara Lukas bukan murid Yesus? Begini. Dr. Lukas itu hidup pada zaman itu. Dia bukan murid langsung Tuhan Yesus, tapi dia mewawancarai. Terus bagaimana Anda bisa menguraikan bahwa tulisannya itu adalah asli dari pengajaran Yesus? Yang dipakai oleh Muhammad itu ratusan tahun sebelumnya. Kenapa larinya ke Muhammad, ke bagi Rasulullah? Kenapa Anda tidak menyelesaikan dulu masalah? Kenapa Anda tidak selesaikan masalah yang ada di dalam rumah tangga Anda? Kenapa Anda tidak menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga Anda? Kenapa Anda harus lari ke agama lain? Sementara di dalam rumah tangga Anda ada Thomas, ada Lukas, ada Filipus, ada Andreas. Kenapa Anda larinya kepada baginda? Injil Barnabas sebagai Injil asli, tidak ada yang mengakui itu. Yang mengakui adalah orang Islam. Karena Injil itu sesuai dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran. Saya tanya kepada Anda, dengar. Kenapa Anda mengait-ngaitkan kesalahan yang ada di dalam penulisan kitab Anda kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Anda mengatakan bahwa baginda itu menerima Injil palsu. Dari mana Anda tahu? Mana datanya? Di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Injil? Di mana? Karena data-data tentang Islam asli itu ada dalam Injil palsu. Di mana Anda menemukan Yesus, kemudian Yesus ada cerita Yesus, atau ada kitab yang menceritakan baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Injil? Di mana itu? Kitab apa namanya? Lo bisa diketahui dari Injil, dari isi Al-Quran yang itu ada dalam Injil palsu gitu loh. Misalnya Yesus, dari mana Anda tahu bahwa Yesus Injil yang kebetulan Yesus berkesesuaian dengan Yesus apa yang ada dalam Al-Quran itu palsu? Dari mana Anda tahu? Palsu, dalam Injil palsu. Dengar. Ketika Injil yang Anda katakan palsu itu ada isinya yang berkesesuaian dengan Al-Quran, apa yang mendasari Anda mengatakan itu Injil palsu? Lukas asli itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Injil itu dibuat ratusan tahun setelah. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Sementara Lukas sendiri menulis surat-suratnya itu tidak bersamaan dengan Yesus. Injil itu dibuat ratusan tahun setelah Injil yang asli. Kalau Injil Lukas kapan dibuat? Kapan dibuat? Dibuat. Dengar. Injil Lukasnya itu kapan dibuat? Lukasnya kapan dibuat? Bertentangan dengan Injil sebelumnya. Injil Lukas itu kapan dibuat? Pada abad pertama bersama dengan mulut yang lain. Pernah tidak Yesus duduk bersama dengan Lukas? Pernah enggak? Ya betul. Yesus tidak pernah bertemu dengan Lukas atau Pernah tidak Thomas dan Yesus bersoal jawab? Tapi Lukas dia mewawancarai murid-murid langsung Tuhan Yesus. Jadi dia kamu jangan ngecap. Sekarang saya tanya, apakah Yesus dengan Thomas itu pernah ada saling orang, sebut ya, nama pelaku sejarahnya masih ada gitu, dia mencari orang tunggu dulu dan apakah Thomas dan Yesus itu pernah bersoal jawab? Thomas yang menulis Injil itu bukanlah Thomas yang murid Tuhan Yesus. Dari mana Anda bisa tahu? Karena Yesus Injil itu dibuat setelah Thomas sudah meninggal. Loh, kitab yang ada di Indonesia ini dibuat pada tahun berapa? kitab-kitab kitab dari Injil, kitab-kitab Injil palsu yang kemudian pakai Muhammad kita kitabmu yang kau ditulis, katakan itu, asli itu ditulisnya itu kapan? Ratusan tahun kemudian itu tidak dibuat di saat ya, yang sama. Sekarang saya tanya itu. Kitabmu nah, yang terjemahan itu, yang kamu pegang itu dituliskan kapan? Dari situlah di, apa? Enggak, saya tanya kitabmu ya, yang itu. Hanya terjemahan itu kapan dituliskan? Kitab yang aslinya memang dibuat tua mana dengan Injil Thomas? Dengar ya, dengar gini. Jadi yang asli-asli itu seperti kitab Injil Yohanes. Asli-asli gimana? Giliran isinya menceritakan Yesus menikah, Yesus berumah tangga dikatakan palsu. Injil Lukas itu semua dibuat. Sementara di dalam informasi yang ada di dalam kitabmu, Yesus berjalan bersama dengan Thomas. Masih ada. Nah, sementara Injil palsu itu dibuat ratusan tahun kemudian. Nah, Injil palsu itu saatnya juga eksis di tanah Arab pada saat zaman Muhammad. Maaf, mengetahui dari Kristen saat itu sudah ada juga di tanah Arab Kristen bidat. Dan setelah Muhammad mengambil informasi tentang Yesus Kristus, makanya informasi tentang Yesus dengan Islam itu berbeda. Karena apa? Karena Muhammad mengambil Injil palsu. Kalau sumbernya palsu, makanya Al-Quran itu palsu. Karena nuduh palsu, nuduh baginda belajar Injil. Terlalu banyak makan pantat babi kamu. Makanya kurangi nyembah manusia. Menuduh sesuatu itu harus berdasarkan bukti. Jangan karena Al-Quran isinya berkesesuaian dengan Injil yang tidak kau imani, kau katakan Injil palsu. Di mana dikatakan Injil palsu? Di mana? Kapan baginda belajar Injil? Di kitab mana kau temukan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW duduk bersama mengkaji Injil Thomas? Di mana itu? Oh, kan ada itu sudah ada saat itu. Emang sudah ada kan? Diharapkan sudah eksis. Jangan kikik begitu dong. Masa dikik dari tadi? Kalau kamu belajar sopan memberikan sebuah materi, kayak seperti saya, ketika saya katakan Yesus itu manusia, saya kasih data, saya kasih bukti. Kamu menuduh baginda mengutip Injil palsu. Di mana itu? Di kitab mana itu tertulis baginda belajar Injil? Kalau cuma modal bicara saja, semua juga bisa. Burung beo juga bisa. Yang saya tanya samamu, di kitab mana tertulis baginda Rasulullah Muhammad SAW belajar Injil? Kita maksud tapi di kitab mana? Kami punya Sirah Nabawiyah, kami punya Bukhari, kami punya Muslim. Di mana kitab-kitab apa yang menceritakan baginda belajar Injil? Orang kagak jelas itu mah Ustaz, ngomongnya lu ngawur. Ngomong aja enggak. Katanya Injil Thomas itu belakangan. Nah sekarang saya tanya, Injil yang kau pegang, yang kau plototin itu tua mana dengan Injil Thomas? Oke, masuk sini. Meow. Ya, saya mau bertanya ini ya. Ada noise. Saya mau bertanya. Ada yang noise ribut kali. Oh. Nah, sebenarnya itu Injil itu apa? Itu pertanyaan apa saya. Apa maksud? Noise. Okay. Ya. Yeah. Nah, gimana? Saya mau bertanya, mungkin ada yang bisa jawab apa itu Injil sebenarnya? Kalau Injil itu adalah pengajaran berupa wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu menurut pemahaman Anda begitu. Tetapi ya, saya karena memang kata Injil cuma ada di Al-Qur'an. Iya, tetapi Injil itu sebenarnya hanya ada satu. Yaitu Yesus Kristus itu Tuhan sendiri yang ditulis. Nah, Anda berlawanan lagi dengan Kristen yang lain. Nah, tidak ada yang berlawanan. Jadi di mana-mana tadi ada yang bilang Injil itu Injil Lukas yang asli. Injil Lukas yang asli atau Yesus yang asli? Itu kitabnya. Injil Yesus. Itu kitabnya. Tetapi kalau Injil itu, Injil yang hidup hanya ada satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang ditulis. Nah, Injil yang Injil yang hidup ini pernah enggak mengajarkan menyembah dirinya? Siapa yang mengajarkan dirinya? Nah, itu kan bingung. Berarti Injil asli pun tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Oke, dasarnya berhenti apa Anda Kristen bertanya? Dasarnya apa bertanya mengajarkan menyembah dirinya? Anda mengatakan Yesus Injil yang asli. Injil yang hidup. Ya, Injil yang hidup. Nah, wow. Injil yang mati yang mana? Apa? Dari mana Anda bertanya itu? Rujukannya. Ya kan ada hidup, ada mati. Injil yang mati yang mana? Iya, tetapi Anda mau bertanya harus ada dasarnya. Jangan asal ngarang-ngarang. Semua ada tinggi, ada rendah. Nanti berbicara tinggi, Anda nanti dari mana yang rendah. Anda mengatakan Yesus Injil yang hidup. Injil yang mati yang mana? Kan ada mati. Nah, silahkan Anda paham sendiri. Mungkin itu yang palsu. Nah, Injil yang mati itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus. Nah, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ya karena dia tidak hidup, enggak jalan-jalan, enggak makan ikan goreng. Nah, itulah kan sebabnya itu maksudnya. Ada, dengarkan, itulah sebabnya ada Injil yang palsu. Nah, Injil yang palsu itulah yang tidak sama dengan Injil yang hidup. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Ya seperti yang Anda katakan itu Injil yang mati itu. Oh, itu yang asli. Oke, jemaat. Yang asli itu adalah berita disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi saya katakan kalau berbicara tentang Injil hanya ada satu Injil. Ribut sekali, Bang. Aduh. Jadi hanya ada satu Yesus itu sendiri yang ditulis menurut empat kitab. Nah, oke. Kita sepakat. Sementara ini kita sepakat. Injil hidup itu adalah Yesus. Oke. Nah, sekarang para penulis kitab kanonik pernah tidak bertemu dengan Yesus? Contoh Lukas. Pernah enggak Lukas ini, penulis Bible Lukas ini pernah enggak bertemu dengan Injil hidup? Enggak pernah. Itu satu zaman. Dia kenapa satu zaman? Satu zaman gimana? Saya juga satu zaman dengan artis-artis tapi saya enggak pernah ketemu. Apakah kemudian boleh saya dikatakan bahwa saya sahabatnya? Iya, kalau mau bicara tentang akurasi begitu, ini bukan hidup di dalam zaman Yesus, sudah hidup zaman sekarang. Sekarang Lukas menulis, apakah dia pernah bertemu dengan Injil hidup? Enggak pernah. Itu penulis Lukas itu apa harusnya itu yang diberi kuasa. Berarti sang hidup sang Injil hidup tidak pernah bertemu dengan sang Injil mati. Kan begitu. Kalau Injil mati itu saya katakan lagi Injil mati itu ya Injil yang palsu itu. Kalau mau bicara tentang Injil yang nah, mati. Nah, ini dia. Dari mana Anda bisa mengatakan palsu kalau ada yang hidup? Karena Anda telah memunculkan itu kan. Nah, Injil yang hidup itu, Injil yang asli itu adalah Injil yang dituliskan oleh orang-orang yang menjadi murid Yesus, betul? Kalau yang namanya ditulis itu kitab. Tetapi ya itu dia. Yang... Sekarang begini, Yesus bertemu dengan Thomas, betul? Iya, betul. Yesus bertemu dengan Filipus, betul? Iya, betul ya, karena itu muridnya. Yesus bertemu dengan Barnabas, betul? Lanjut terus. Nah, apalagi? Yesus bertemu dengan Lukas. Nah, apalagi? Betul atau tidak? Ya, tentang Lukas itu ya bertemu, buktinya dia bisa menulis. Udahlah. Inilah kalian, iman kalian. Kalau tidak hanya dasarkan imani saja enggak bisa ditegakkan, enggak bisa. Harus dengan imani saja. Karena kalau ditegakkan dengan kebenaran sudah punah dari sejak abad pertama. Oke, kalau itu masalah penulisan kitab Filipus itu, bertemu, ya. Barnabas bertemu, ya. Enggak. Thomas bertemu, ya. Andreas bertemu, ya. Maria bertemu, ya. Semua tulisan-tulisan yang mengatasnamakan mereka ditolak. Sekarang Lukas bertemu enggak? Tidak. Markus bertemu enggak? Tidak. Paulus bertemu enggak? Tidak. Itu jangan liar. Kalau mau bicara tentang penulisan itu, lalu, jangan di Injil. Itu sejarah. Jadi lalu, ada kitab tersendiri yang menjelaskan itu. Tetapi kalau berbicara tentang Injil, ya apa yang tertulis di situ, itulah yang ditanyakan. Anda bertanya, siapa penulisnya? Siapa itu? Alkitab tidak ditulis untuk bertemu, ya. Yesus bertemu ini, Yesus bertemu itu, tidak menulis itu. Esensinya Alkitab itu ditulis untuk mengabarkan tentang Injil yang hidup itu. Jadi Anda bertanya, pernah bertemu? Mungkin pernah bertemu, Muhammad pun tidak pernah bertemu. Lalu kenapa ada Muhammad punya Injil? Terus bagaimana menurut Anda? Di mana baginda salam punya Injil? Di mana itu? Nah, apa di kitab aja itu enggak punya Injil? Di kitab Anda kan ada Injil Taurat, Jabur, Mazmur. Oh, itu sedang menceritakan tentang pewahyuan yang datang kepada para nabi-nabi sebelum beliau. Nah, aku pernah ketemu Jibril dengan Yesus, dengan Injil itu. Yang tidak diceritakan kemudian di dalam Al-Quran. Itulah kalau tapi yang pasti, secara... yang pasti Yesus itu pernah ketakutan didatangi oleh malaikat. Iya, kalau berbicara secara liar memang begitu asumsinya. Kok liar pula? Dan... Yesus didatangi oleh malaikat. Yesus mengaku menerima firman dari Tuhan. Coba. Menerima firman di mana? Iya. Tanya kitab Anda, Yohanes 17, nomor 8. Apa ditulis di situ? Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Lalu? Ya, berarti Yesus menerima firman. Yesus itulah firman yang sudah diberikan kepada murid-muridnya itu. Nah, ini antara ajaran Yesus dengan ajarannya Kristen itu memang berbeda. Anda lagi-lagi mengatakan Yesus itu adalah firman. Sementara oke, Yesus sendiri mengatakan, akulah penerima firman. Gimana sih? Oke, buka. Ayatnya dibuka langsung, biar dibaca. Jangan dikarang-karang. Yohanes 17, nomor 8. Soalnya saya hafal, jadi saya nggak perlu buka. Ini yang membuat Rudy Yohanes sakit hati. Yohanes 17. Ya, nomor 8. Doa. Itu kan doa untuk murid Yesus ya. Nomor 8-nya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada aku dan mereka menuruti firmanmu. Nah, apa yang akan Anda katakan? Di mana Yesus itu? Anda enggak membaca dalil Yohanes 17 nomor 8. Anda salah. Nomor 8. Anda bisa di enggak naik kelas nanti. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku dan telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka cahaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu ya. Percaya bukan cahaya. Benar? Iya. Oke, dengar ya, saya baca di sini ya. Ini dia punya judulnya Yesus berdoa pengikut-pengikutnya bagi pengikut-pengikutnya. Jadi ya, Bani Israel berarti kalau bicara pengikut. Oke, Bani Israel itu maksudnya Bani Israel itu bangsa pilihan Tuhan, bukan negara Israel. Tapi maksudnya murid-muridnya kalau dia bicara mereka di situ dia berbicara mengenai muridnya yaitu orang Israel bukan orang Kristen. Lanjut. Anda salah itu. Bani Israel itu adalah daripada Bani Israel itu bukan Kristen. Oke. Okay. Anda itu salah itu. Bani Israel itu pengikut Yesus, murid okay. Dia. Amim namanya, Amim dalam bahasa Aramaik, Amim, umat. Saya ini adalah percaya kepada Yesus. Artinya sama dengan murid-murid Yesus percaya kepada Yesus dan saya juga percaya kepada Yesus di dalam agama Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, mustahil Anda menyembah Yesus. Mereka mengatakan ketika Yesus di dunia itu, engkau adalah dan Tuhan, engkau menyebutkan aku. Gitu, bukan ya? Tuhan di situ, Anda salah. Di situ disebut Kurios. Ya? Okay. Kurios itu bukan Tuhan, okay. Tapi ini Tuhan. Di translate ya, oke. Okay. Jadi saya baca di sini ya, Yohanes 17 ayat yang ke 8. Yesus berdoa, kayaknya judul ya. Judulnya seperti ini. Yesus berdoa bagi pengikut-pengikutnya. Jadi Yesus sedang berdoa kepada pengikut-pengikutnya. Kepada berdoa. Nah, tuh sudah terjawab kan? Yesus berdoa kepada murid-muridnya lalu mengatakan, "Perkabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkau mengutuskan aku. Oke. Okay. Engkau yang telah mengutus aku. Oke. Okay. Okay. Di sini Yesus mengatakan, aku benar-benar datang daripada engkau. Ya. Yeah. Engkau yang Yesus datang daripada siapa? Dia datang daripada mana? Kira-kira macam mana? Dia datang daripada mana? Daripada Allah itu sendiri, daripada firman itu. Ya, seperti itu. Anda jadi penyesat lagi. Jangan dulu, jangan tentang dulu. Nanti saya selesaikan baru Anda. mengutuskan aku. Ya, ada lagi? Saudara Yus? Loh, yang cuma mau tanyakan itu ya, kapan itu apanya itu yang Anda tanyakan sebenarnya? Ya, itu Yesus menerima firman, berarti dia menerima wahyu kan? Nah, di situ prokopnya itu Yesus berdoa, bukan menerima. Di mana dia menerima perintah itu, Pak? Itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Itulah judulnya itu. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi itu semua yang Anda mau, yang Anda tanyakan itu doa Yesus. Lalu doa itu mau diterjemahkan bagaimana? Nah, itu doa itu dia berdoa karena dia misinya sudah mau selesai di bumi. Dia kepada siapa kembali kepada ke surga. Yesus jadi berdoa pada esensi yang telah memberikan perintah kepadanya. Perintah ini adalah merupakan ketetapan Tuhan yang kemudian disebut firman. Itu artinya Yesus ini diberikan? Nah, firman itu kan sudah diterima. Lalu yang kapan, dia, artinya Yesus ini itu? Artinya Yesus ini penerima firman kan? Anda ya, akui enggak itu? Tempatnya dia menerima. Kapan? Ya coba tanya kepada Yesus. Coba tanya kepada Yesus. Di mana dia menerima firman? Firman itu adalah Yesus itu sendiri. Nah tuh. Beda lagi. Dia sudah menerima. Nah beda lagi kan? Sebabnya. Injil itu hanya satu yang ditulis menurut empat kitab. Jadi firman itu sudah sampai, sudah diberikan, dan mereka itu sudah percaya dengan firman itu. Itu sudah percaya, dengan kata lain sudah percaya dengan Yesus. Itulah di situ. Jadi kalau percaya kepada Yesus, Pak, mustahil menjadi Kristen. Itu siapa ya? Anda tidak paham yang dijelaskan itu. Murid-murid itu dan kalau itu Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Itu aja poinnya. Alasannya satu, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Kristen. Namanya pun tidak pernah disebutkan. Dua. Apa yang Anda ketahui tentang Kristen? Kristen itu adalah sekelompok manusia yang mengikatkan hatinya terhadap penyembahan anak manusia bernama Yesus. Itu pemahaman Anda? Itu bukti. Itu yang ada di lapangan. Kecuali bukti. Anda tidak menuhankan Yesus. Itu bukti. Itu pemahaman Anda kok bukti apa? Itu bukti di lapangan. Buddha tidak, Hindu tidak, Islam tidak. Hanya Kristen. Yang menjadikan manusia menjadi Tuhannya. Kalau Anda mau percaya beriman kepada lapangan, silahkan. Tetapi Alkitab tidak diajarkan untuk beriman kepada lapangan. Kristus. Oke? Okay? Kalau Anda pengikut, maka Anda menjadi seorang Muslim. Muslim itu apa? Muslim itu adalah mereka yang menegakkan Yehezkiel 19 nomor 8. Mereka itulah Muslim. Mereka yang menegakkan Yehezkiel 18 nomor 9 maksud saya, Yehezkiel 20 nomor 19, okay. Ulangan 11 nomor 1, Matius 19 nomor 17, itulah mereka Muslim. Yahudi, okay. Yahudi, Nasrani, orang Farisi, orang Saduki yang menegakkan aturan mainnya Tuhan, itulah Muslim. Oke, saya kejar. Diam! Aku ada turu, berisik loh. Kau katanya istirahat tuh. Turun ke sana itu, ke hotel sana itu kau. Yo, sana hotel lah, wah. Nah, bau itu, Pak. Mit dulu kalau begitu, mit dulu. Iya, iya. Kasihan orang lagi mengabarkan berita Babel dimarah-marahin. Siapa itu tadi? Nebaho. Iya, yes, Pak Nebaho. Yes, cabut dulu Yus, itunya Yus. Mic kamu tuh colokannya cabut, masukin lagi. Noise, Yus. Pak Nebaho itu dimarahin sama anaknya kah atau mertuanya? Entahlah. Jengkel kayaknya dia mendengarkan sang mertuanya menjelaskan tidak sesuai dengan Bible, menentunya yang dengar marah. Tapi dengar noise, kamu cabut, pasang lagi. Dulu juga yang ngalami kayak begitu ada Rion, pada saat saya dialog juga tentang tiga Tuhannya itu dia histeris ngamuk dia. Nah, ini yang histeris yang di belakangnya yang kutemani berdialog. Itu suara apa sih? Yus, dipasangin apa-apa? Ya, Pak. Ada dengar? Nah, dah bagus. Okay. Aduh, mulai lagi jelek lagi. Ya, mungkin teman-teman ada yang bisa menggantikan saya sementara untuk melayani saudara Yus. Ada Kanda Dokter? Ya. Silakan Kanda. Salah Yus. Saya nyimak. Oke, jadi murid ini dulu untuk sementara. Kan ini apa Yus? Silakan Yus. Lalu kemudian itu dia perbaiki mungkin ini. Oke, jelas ya? Jelas. Dia otomatis dia macam mute sendiri kan? Kemana bicara? Ya, jelas ya. Oke. Okay. Saya pun sudah lupa tadi dengar-dengar tadi yang bising-bising tadi. Jadi sudah tahu pertanyaan apa lagi yang ditanya. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Oke. Okay. Perkabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkau mengutuskan aku. Di dalam ini Yesus sedang berdoa kepada pengikut-pengikutnya, bukan Yesus difirmankan oleh Allah ya, seperti itu. Sebab dia punya judul ataupun dia punya seni kata paling atas itu kan Yesus berdoa bagi pengikut-pengikutnya begitu. Jadi di sini tidak tertulis Allah berfirman kepada Yesus. Dan mana-mana di dalam Alkitab tidak pernah datang, Allah datang kepada Yesus, lalu ia berfirman kepada Yesus. Jadi kalau ada ayat-ayat itu sudah tampilkan, saya akan masuk Islam, kalau begitu. Tetapi ini tidak mungkin ya, karena saya pegang Alkitab yang benar, begitu. Oke. Ini dalam Indonesia ya, kalau saya baca di sini dalam muka depan, karena saya pegang Alkitab. Okay. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Sampai di situ dulu. Titik. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan firman itu? Okay. Segala firman ini kira-kira siapa yang menerima firman? Yang menerima Yesus lah. Ya. Yang memberi Bapa. Nah, itu. Bagaimana, Yus? Kau berikan kepada aku, sampaikan kepada. Di Alkitab Indonesia tidak ada ya tertulis, tapi kalau dalam Indonesia ya ada kan. Coba ulang, Malik. Saya akan nanya apa judulnya sebenarnya. Coba ulang tadi. Judulnya, saya mau tengok judulnya. Judulnya. Oke. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka. Nah ini kan semua tentang Yesus. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutuskan aku. Ya. Oke. Okay. Ini dalam Indonesia mungkin. Kalau dalam Indonesia bukan. Oke. Okay. Ini lagi. Jelas itu. Bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Begini, dari Bapa. Ya, okay. Jelas. Jelas okay. Kan gitu. Jelas, jelas ya, kan? Yohan. Oke, okay, jelas ya. Tapi di sini jadinya judul, Yesus, dia tengah berdoa. Dia tengah berdoa untuk pengikut-pengikutnya. Bagi pengikut-pengikutnya. Seperti itu. Yang kasih judul siapa, Bang? Itu cuma okay. Untuk mempermudah. Oke. Okay. Perikopnya itu untuk okay. Mempermudah. Yang memberikan, jadi jangan berpatokan okay. Di perikop okay. Itu. Oke. Okay. Yang beri bagi firman kepada Yesus itu adalah Bapa. Ya. Okay. Okay. Bapa itu Allah, kira-kira begitu ya. Oke. Okay. Jadi Allah berkata kepada ataupun berfirman kepada Yesus. Ya. Ya. Lalu Yesus itu kan manusia kalau begini begitu kan? Benar. Nah, kan jelas kan? Maka dikatakan di dalam doktrin Kristen itu Yesus memiliki dua natur. Ketika Allah berfirman begitu Yesus, tapi tidak ada bukti ya, tapi tidak ada bukti Allah berfirman kepada Yesus di dalam Alkitab. Coba coba yang satu bukti saja Yus. Okay, Yus. Okay, dua okay. Natur, natur manusia dan natur ilahi. Okay, satu natur saja ilahi. Natur ilahi yang saya mau. Oke, okay, natur ilahi Yesus. Satu aja. Oke, satu saja ya. Tidak berdosa. Masya Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Oke, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ini benar tidak kata ada. Kamu. Ini benar kata kamu. Lalu Yesus, kenapa dikatakan di dalam Al-Quran, ia adalah suci. Nah, sekarang macam mana? Al-Quran itu mengatakan. Itu diampuni Al-Quran itu dosanya. Diampuni. Itu, iya, semua nabi itu diampuni. Maksud. Oh, okay, begini ya. Kalau saya buat dosa lalu saya taubat, saya bunuh setengah mati orang, lalu yeah. Saya diampuni. Apakah diampuni? Ya, yeah, diampunilah. Okay, dengar ya. Jika saya bunuh semua satu kampung lalu saya dipenjara, apa alasannya membunuh dulu? Okay. Saya mengatakan alasannya dulu membunuh apa? Kan tadi kan kamu cakap kalau membunuh. Alasannya membunuh dulu apa? Oke. Okay. Saya cakap kalau saya tuh membunuh tanpa alasan itu namanya orang gila. Oke. Nah, orang gila yang mengatakan pancunglah orang-orang kafir itu. Orang gila. Siapa yang suruh pancung orang kafir? Okay. Itu apakah ajaran Al-Quran itu mengatakan Muhammad bunuhlah semua musuhku yang tidak setuju dengan aku. Salah. Di Al-Quran itu saudaraku, ayat itu turun ada asbabun nusulnya, ada penyebabnya. Contoh, pada saat perang, kita diperangi, istri anak kita dibunuh. Apa dia mau dibiarkan seperti itu? Tidak ada tertulis anak kita dibunuh di situ. Pancunglah orang kafir itu. Tidak ditanyakan oleh anak cici saudara kita dibunuh. Itulah susahnya apa itu. Anda umat terjemahan mau menganalisa Quran tidak tahu asbab mana buktinya nusul. Ayatnya mana buktinya ada di Al-Quran itu ada sebab nusulnya kenapa ayat itu kasih aja Lukas 27 kasih aja Lukas 27 semua Lukas oke saya suka kasih aja Lukas 27 Okay. Kasih aja Lukas 11:7 kasih itu. Ya. Jadi gini supaya saya mau dokter lagi. Saya cerahkan dulu Pak Yus. Pak Yus. Okay. Pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu para kafir Quraisy dan Yahudi-Yahudi ada yang hidup berdampingan secara damai dengan muslim di Madinah, tetapi ada juga yang memusuhi Rasulullah. Nah. Maka terbentuklah perjanjian Hudaibiyah. Ada satu perjanjian tidak boleh saling menyerang. Tapi banyak dari kaum yang sudah bikin perjanjian melanggar perjanjian. Kenapa tidak tertulis? Ya? Kenapa Al-Quran tidak menulisnya? Kenapa tidak di dalam Al-Quran tidak menulis? Kita pelajari saudaraku. Oh, seperti apa yang didoktrin, oke? Tidak doktrin. ada sebab. Jadi Al-Quran itu diturunkan karena ada sesuatu perkara yang mau diputuskan. Jadi tidak asal-asal. Bukan Nabi Muhammad SAW yang meminta Al-Quran itu turun. Tapi Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat itu. Jadi misalnya begini, pada saat itu umat Islam dibantai tanpa perlawanan. Tidak ada satupun yang melawan. Maka turunlah satu ayat bahwa apabila kau diganggu maka penggal semua. Gitu. Jadi ada asbabnya. Kalau Yus tidak ganggu saya, mana saya gila kalau saya memotong lehernya. Oke. Ya, kecuali Yus misalnya merampas istri saya, membunuh anak saya, mengambil semua kendaraan apa yang saya miliki, saya harus melawan. Gitu saudaraku. Jadi ada asbabun nusulnya turunnya ayat itu dalam konsep Islam. Pelajari Islam, jangan mempelajari Islam dari kulitnya. Kapan Anda mempelajari Islam dari terjemahannya, Anda hancur babak belur karena tidak tahu apa itu Al-Qur'an. Begitu saudaraku. Tetapi dia tidak mengatakan mengacau keluarga-keluarga, tetapi dia mengatakan Al-Qur'an itu mengatakan kafir. Kafir itu siapa yang dikatakan oleh Al-Quran ataupun orang Islam itu? Kafir, bukan dia mengatakan, oh dia kacau anak istri saya, dia kacau saya punya saudara-saudara, lalu kita panjang kepada. Ya, tidak ada, istilah, tetapi kafir itu siapa? Ya. Istilah kafir itu adalah orang yang ingkar, jadi tidak mau menerima kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, itu namanya orang kafir, saudaraku. Tapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran hari ini, boleh jadi besok menerima kebenaran. Makanya kita tidak bisa menjustis bahwa orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. Belum tentu. Siapa tahu Yus misalnya dapat hidayah, besok lusa menjadi orang yang benar. Kenapa tidak? Boleh jadi juga orang muslim misalnya tiba-tiba jadi murtad. Ini bagi saya, di dalam pikiran kamu, tetapi di dalam pikiran orang-orang Islam tidak sama seperti Anda pikirkan dan katakan sekarang ini. Semua umat Islam, Islam itu ada namanya asbabun nusul. Oke. Orang ustaz-ustaz Islam itu mengatakan kafir itu adalah Kristen, Hindu, Buddha, segala gitu kan. Jadi yang Anda katakan sekarang ini, yang Anda katakan sekarang ini yang memusnahkan keluarga Anda seperti itu baru pancung kepala gitu. Kafir itu ada beberapa macam. Kafir harbi, kafir zinmi. Yeah. Nah, kalau Anda tidak memerangi kami, kami tidak akan memerangi Anda. Betul. Karena Nabi Muhammad mengatakan siapa yang mengganggu kafir zinmi, maka akan menjadi musuhku. Okay. Okay, kalau Anda memerangi, contoh gini loh, ketika Belanda atau Inggris yang menjajah negara Anda, yang mengajarkan, yang menyebarkan agama Kristen dengan cara menjajah Malaysia itu boleh diperangi. Kalau Anda tidak apa-apain, kafir jahanam ada satu, kafir jahanam. Kalau Anda tidak apa-apain, kami tidak boleh memerangi Anda. Haram hukumnya bagi kami. Oke, begini ya. Saya ini Anda tunggu dulu. Anda baca Lukas 19:27. Temanya apa nih? Tertopi. Jadi Anda jangan framing gitu, Yus. Sekadang-kadang agama Anda agama kasih bom. Ijin menambahkan, Pak. Iya. Ijin menambahkan sedikit. Pak Yus ya, kalau memang seperti itu pemahaman dari kafir seperti ini disampaikan oleh Pak Yus, bisa dipastikan Pak Yus untuk Kristen yang ada di Indonesia itu sudah punah Pak Yus. Terima kasih. Betul. Apa dia? Yus. Anda ketahui saya punya apa namanya, punya komunitas yang dari Nias, di mereka itu orangnya Kristen semua. Saya lindungi. Oke. Jadi jangan Anda memframing begitu. Kami nggak pernah membunuh. Tetapi ketika Anda Kristen mencoba-coba memerangi kami Islam, maka kewajiban kami adalah memerang balik. Karena Anda telah perangi kami. Begini, saya tidak mengatakan perang negara antara negara, tetapi yang menurut Al-Qur'an itu, Al-Qur'an itu mengajak yang ini Yus, Anda salah negara-negara. Anda kenapa ini? Bertanya asbab nuzulnya seperti yang dibilang oleh Dr. Tadi Yusma tadi itu. Al-Qur'an itu setiap surahnya ada asbab nuzulnya, okay. Ada sebab-sebabnya. Nah, perangi dalam ayat tersebut bukan membunuh. Perangi tersebut adalah contoh Anda dan saya saat ini berperang ini, berperang ideologi. Nah, dalam dalam Al-Qur'an tersebut ada asbab nuzulnya. Ketika umat muslim diperangi, maka umat diperintahkan oleh Allah untuk memerangi balik. Ada perintahnya. Tidak asal membunuh. Dalam Islam ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi dalam peperangan. Tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh membunuh binatang. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Oke. Jadi kalau seperti yang Anda dalam Samuel kalau, tersebut, kalau, siapapun kalau, yang bernyawa boleh dibunuh. Kalau maksud dia pancunglah, panggallah kepala orang-orang kafir, iya, itu maksudnya ketika apa? Berperang itu enggak boleh memenggal. Di situ tidak ada kalau oke, Yus, ya. pakai logika sedikit. Okay. Seandainya ayat itu merupakan perintah seperti yang disampaikan oleh teman saudara saya Dedi, okay. Kira-kira masih ada enggak umat Kristen yang hidup sekarang ini di okay, Indonesia? Begini ya. Gitu. Ini bukan. Berarti saya, itu berarti saya berdasarkan pada kitab. Waktunya. Sesuai dengan kebutuhan saudaraku. Oke, kalau boleh dipahami? Oke, saya pahami. Oke, saya pahami ya. Saya pahami. Begini, dalam Bible Anda ada ayat-ayat perang yang sangat jam. Jangan yang sangat biadab dalam Bible Anda. Bahkan binatang yang tidak berdosa pun harus dibunuh. Nah, dan Yesus pun datang ke muka bumi bukan untuk mengajarkan perdamaian. Matius 10:34 aku datang bukan untuk membawa kedamaian tapi itu sesudah bicara. Nah, kemudian dalam Lukas 19:27 siapapun yang tidak mau Yesus menjadi rajanya harus dibunuh. Kemudian dalam Lukas 14:23 itu ada paksaan, siapapun yang tidak mau masuk ke dalam rumahku paksalah mereka. Dalam agama Islam enggak boleh, Yus. Tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Enggak boleh. Itu paham, Mas? Mau tak sebutin lagi ayat-ayat yang biadab dalam Bible Anda? Mau tak sebutin ayatnya? Udah nangis dia, Bang. Makanya kalau bertanya itu, lihat dulu, baca dulu, pahami dulu kitabmu. Ada enggak yang seperti itu? Jangan mempreming. Al-Qur'an itu kami enggak mentah-mentah gitu aja memahaminya. Ada asbabun nuzulnya, ada petunjuknya untuk memahaminya. Betul. Kalian tuh gimana? Kita kalian jelas-jelas memaksa orang. Jangankan manusia, hewan yang enggak bersalah aja satu kampung dibunuh. Saya tidak lari. Saya tidak lari. Iya, Anda sekarang memaksakan. Sekarang itu Anda bandingkan dulu. Kamu itu asal menanggap tegasnya. Bukan. Anda dijelaskan. Perbandingannya dulu. Tapi kamu kalau mau diskusi, perbandingannya dulu lihat. Dengar dulu, apa siapa berbicara harus didengar dulu. Iya, saya jadi, tahu tujuan Anda itu. Saya sudah, mengatakan. Sudah dijelaskan oleh Dr. Rahman, Dr. Usama. Asbabun nuzul ayat itu. Iya, bukan saya. Iya, Anda, kamu tahu nggak asbabun nuzul itu apa? Anda kami, makanya saya tidak, buka Bible Anda yang banyak ayat kejamnya. Tuhan orang dalam perjanjian lama itu sangat tidak kejam. Mungkin. Saya harus analisis dahulu. Analisis iya, kami orang. Yus, dengar gitu. Yus. Al-Quran itu ada kaidah-kaidah asbabun nuzul namanya. Nah, asbabun nuzul itu peristiwa yang terjadi pada saat Al-Quran itu diturunkan. Jadi kalau Anda seperti yang dibilang oleh Pak Teddy tadi itu, kalau memang ada perintah mempancung, mungkin Kristen nggak ada akan lagi di Indonesia. Nah, dalam Al-Quran jelas dikatakan siapa yang membunuh satu orang tanpa ada sebab, walaupun dia kafir tanpa sebab, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia yang ada di bumi. Oke. Betul. Benar, ini benar. Oke. Okay? Nah, jelaskan, jelaskan. Oke, okay, sekarang saya jelaskan ya. Kenapa harus ambil bom dalam badan? Dengar itu ya? Lain konteks, itu oknum tuh Yus. Okay, nah, dalam Al-Quran okay, nggak ada ajaran tersebut Yus. Oke, okay, artinya itu orang dalam salah Bible ya? Anda, dalam Bible Anda, dalam Bible Anda, bunuhlah okay, semua itu, orang eh? Yang tidak suka kepadaku. Itu nah, perintah itu. Yesus loh. Kan itu kan salah kan kalau begitu, kalau iya salah. Iya. Oh, jadi ketika dalam Al-Quran ada kata perintah membunuh, dijelaskan Azul Anda terima. Sekarang dalam Bible Anda ketika ada perintah membunuh, Anda bilang terlalu banyak bicara. Itu enggak adil namanya. Begini, yang ambil bom taruh di badan lalu bom. Iya, yang menjatuhkan bom di Yerusalem itu siapa? Membunuh jutaan dulu. Orang itu. Yang membunuh jutaan orang Yerusalem itu siapa? Negara siapa? Ini Anda berbicara negara, saudara. Kok di negara? Saya, yang membunuh jutaan manusia yang di India itu siapa? Yang di Amerika itu siapa? Yang membunuh jutaan manusia di Australia siapa? Oke, okay, begini. Yang membunuh jutaan manusia okay, di Anda, di benua begini, di benua Anda itu jangan terlalu siapa? Banyak ngomong. Apakah Kristen yang bunuh? Oke, okay, apa itu mati jihad? Itu saya pertanyaan pertama. Tidak ada dalam Al-Quran jelas dikatakan ketika seseorang membunuh orang tanpa sebab. Dengar ya baik-baik ya Yusa. Ketika seseorang membunuh tanpa sebab, tanpa ada alasan, satu orang saja, maka dia seakan-akan membunuh semua manusia. Oke, jadi mati jihad. Kalau yang jihad yang lupa yang disebut di Gaza, yang di Gaza. Di Gaza yang membunuh orang Israel di Gaza itu perlawanan dalam sikap perlawanan. Emang enggak boleh ketika orang Israel membom Palestina terus orang Palestina enggak boleh melawan. Itu maksud lo? Bukan begitu saudara. Itu bukan jalan penyelesaian sebenarnya. Oh, jadi saya, ketika istrimu dibunuh terus yang kasih anakku sama orang itu kasihnya. Itu Anda berbicara dari ajaran, segi iya, duniawi, rebutan duniawi. Ketika Kristen itu, ketika anak mulai perkosa, maka istrimu dikasih begitu. Negara Israel dengan negara Palestina. Ya, ketika gini loh. Tidak masuk ketika gitu. Istrimu dibunuh, terus Anda kasih anakmu dibunuh begitu. Coba kasih bukan izin biar Pak Dokter dulu, biar tertib, biar nggak ini gerbang. Terlalu banyak bicara ini dokter nih. Dokter apa? Dokter apa nih? Oke, okay, begini saudara ya. Jadi bukan begini. Oke, okay, jadi begini ya. Tadi yang banyak bicara tadi itu, yang mati jihad itu dia niat apa untuk mengobom diri dia sendiri lalu mematikan semua orang? Jihad di mana? Jihad di mana? Oke, okay, ini kan berlaku. Enggak, jihad di mana? Di mana jihad di mana? Oke, okay, ini kan pakai ayat. Jangan ada tak tampolin kamu mukamu pakai Bible. Pakai ayat. Di mana ada jihad titik bom itu mana? Oke, okay, mati jihad itu mana ayat? Oke. Okay. Bukan itu yang Islam itu. Ini saya bertanya, lalu kamu jelaskan. Mana ini, Yus? Lu kalau nggak bisa diskusi, cuma mau framing, nggak usah diskusi. Ini begini, diskusi tadi bagus ya. Kok. Lu ngomong kok seperti ini sih. Lu ngomongnya jadi bom mati. Kayak gini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita. Jihad itu, kita mau jihad itu maksudnya apa? Dua arah loh. Jangan kita cuma framing, kamu nggak pelajarin apa yang kamu pelajarin dulu. Kalau kamu ngomong itu harus dasarnya. Jihad yang mana? Tunjukkan siapa yang berjihad, yang membunuh orang sembarangan. Tunjukkan. Begini, oke, dengar ya. Di dalam Islam itu ada segelintir manusia-manusia Islam beragama Islam, ISIS ataupun ASAS mengebom dirinya lalu mematikan mati dia mengatakan di situ mati apa nama tuh ya? Mati apa namanya? Saudara. Coba mati apa panggilnya suka itu macam ada pi tolong orang lalu dia mati apa nama apa maksudnya mati itu? sahid mati sahid ya mati sahid coba baca ditanya dulu lah dia itu siap dia tanya dulu mati sahid apa gitu. Oke, mati sahid itu lalu mengebom mati sahid lalu masuk surga gitu dikatakan oleh orang Islam itu sendiri. Coba baca di screen saya. Tidak, itu dikatakan oleh orang-orang Islam itu sendiri mati syahid. Mati syahid itu masih syurga. Bukan, ini dikatakan oleh orang Islam sendiri. Enggak, dalilnya jelaskan dalam Al-Quran yang menjadi rujukan. Artinya, kalau begini, saya bukan mau menunjukkan apa-apa, tapi itu dari perkataan orang Islam itu sendiri. Kalau mati syahid, kita pergi perang. Kalau macam orang kena perang, kita mati. Kena perang, kita tembak, mati. Oke, gitu. Lalu ada yang orang bodoh, lalu dia isi bom, dia pergi bom di gereja, pum, mati semua orang. Mati syahid, dia cakap mati syahid karena membunuh kafir, begitu, kira-kira begitu. Nah, skrimnya bisa baca izin, ayatnya ini. Nah, ini masuk, tengok. Tidak, dibaca-baca dulu, baca dulu. Baca dulu, dulu baca. Ayat baca ini. Baca dulu, nanti lu baru ngomong, baca dulu. Baru ngomong. Coba, okay, coba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka. Sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Diharamkan. Oke. Saya baca ya. Jadi untuk orang yang membunuh dirinya itu diharamkan oleh Allah. Salah ini, saudaraku kalau mengatakan orang yang membunuh diri itu adalah ajaran Islam. Bukan. Oh, itu orang ini sudah jelas-jelas. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Ini kan surah An-Nisa ayat 29. Jadi dalam ajaran Islam tidak dikenal bunuh diri, tidak dibolehkan. Oke. Jadi ini Pak Dokter, mohon izin bicara Pak Dokter. Pak Yus, mohon izin bicara. Saya mau tanya Pak Yus ya. Tolong tunjukkan dalil di dalam Al-Qur'an Pak Yus ya yang menyatakan bahwa mengebom diri ataupun mengebom orang lain itu adalah mati syahid. Tolong tunjukkan dalilnya, jangan hanya Anda bisa memframing saja. Nah, ini saya berkata dalam Al-Qur'an kan. Oke, tunjukkan dalilnya. Okay. Bukan kata-kata Al-Qur'an tapi daripada kata-kata orang Islam sendiri. Mati syahid itu adalah masuk surga begitu. Siapa orangnya? Dalil. Siapa ya, orangnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, orang Islam yang mana? Coba, siapa namanya? Ya, orang-orang Islam yang ikut IS. Orang mana? Orang Islam. Malaysia, lu ngomong aku, gimana? Yang mana Filipina, orangnya? Indonesia, Malaysia, di mana-mana ada. Gitu. Kalaupun ada orang Islam yang mengebom. Itu kira-kira tidak benar lah. Kira-kira tidak benar. Lu ngomong aja ditanya siapa, enggak tahu. Kami juga paham apa yang kamu maksud itu. Ya, ada segelintir yang kamu bilang tadi benar. Tapi itu oknum di Islam itu tidak diajarkan. Apabila orang mengambil. Jadi apa? Kira-kira itu orang Islam yang bodoh. Kalau begitu kan. Nah, salah. Lu tahu. Dia baru. Yang menembak 40 orang. Yus. Yang menembak orang 40 orang di Islam dia baru sementara sholat itu siapa? Itu yang dikatakan bodoh, bukan ajaran Kristen. Makanya nah, jangan begini, mengklaim Lebih selap aja oknum. Maka sama itu. Sekarang ini sama, tidak sama. Dalam Kristen semua juga, umat Islam di dunia ini mengecam perbuatan seperti itu. Kamu paham nggak? Kamu paham nggak? Paham. Ini saya mengerti. Kamu sekarang ini sedang berdiskusi. Senang dengar dulu. Pada kamu sedikit aja saya ngomong. Kamu sedikit aja. Berdiskusi dengan boleh orang gak? Yang boleh nggak izin sedikit aja. Saya mau tanya. Silakan. Yus, kamu dengar suara saya Yus. Saya cuma ngomong sedikit doang. Satu per satu ya. Ya. Yang kamu jangan bilang jangan. Kamu tuduhkan itu ke Islam, ya kan? Oke. Okay. Menuduh. Ini bukan menuduh. Oktum dengar kamu diam. Dengar dulu. Kamu diam dulu. Dengerin. Oke. Okay. Nah, kamu bilang kamu bukan menuduh. Oke. Okay. Kamu pernah enggak bertemu, bertatap muka, berbicara dengan beliau? Allahu Akbar. Empat mata. Pernah nggak? Dari mana dia belajar? Pernah nggak? Kamu belum pernah ketemu kan? Nah, makanya kamu jangan main framing dulu, ya. Lebih baik kamu diam. Kalau kamu belum tahu apa-apa, kamu diam, ya. Oke, sampai di situ aja. Jadi gini dulu ya, kasih tahu dulu Yus sama kamu Yus. Kasih tahu dulu dikit aja nih. Di dalam Islam sendiri itu mengecam apa yang dilakukan dengan orang yang namanya seperti itu, teroris segala macam. Jadi kecam sama seluruh Islam. Dengar dulu dengar. Nah, sekarang kamu berdiskusi dengan orang yang mengecam itu, tapi makanya kamu jangan ngomong yang seperti yang tadi. Sekarang kamu berdiskusi dengan orang yang sudah mengecam itu. Jangan kamu framing kan seolah-olah kami itu. Kamu harus pahami itu. Kami tidak menyetujui, tidak memahami apa yang mereka lakukan, yang mereka terima ajarannya seperti apa, membunuh diri adalah jihad itu. Tidak ada. Oh, ah, ini benar. Kalau gini, artinya kamu bukan di situ. Oke. Nah, sekarang kalau aku balikin seperti yang kamu bilang tadi, kalau orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang kafir di luar Islam yang membunuh banyak orang, kalau kita balikin ke agama kamu, mau tidak seperti itu? Nah. Kamu pasti ngomong itu oknum. Bukan seperti itu kan? Sama. Ya sama. Kalau sama, kita masuk balik kepada Alkitab. Itu kamu paham, jangan bodoh. Berdiskusi itu berpintar-pintar. Oke, di dalam perkataan saya ini, dalam kitabmu dan kitab saya. Teroris. Oke, dalam kitabmu dan kitab saya. Iya, katanya. Oke, ajaran Alkitab itu kasih. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu artinya mengasihi. Di dalam Al-Quran itu mengajar apa? Membunuh orang kafir. La ilaha illallah. Dalilnya mana? Pak dokter, sebentar. Boleh saya nanya sama kafir ini? Ya. Eh Yus, sekarang kau beri tanggapan. Itu Amerika ngebom Nagasaki sama Hiroshima, menyerang Irak sama Afghanistan, pendapat kau gimana? Yang fair, jujur kau ngomong. Dengar ya, semua diam ya. Oke. Amerika mengebom Hiroshima, Nagasaki, Jepang itu maksudnya itu adalah peperangan di antara negara-negara ke negara-negara, bukan ke dalam agama, ke dalam agama. Pelakunya muslim apa Kristen? Apa penyembah manusia? Oke, dengar saudaraku. Itu bukan peperangan agama. Itu peperangan mengambil alih tempat ataupun harta duniawi, bukan syukawi. Kalau standar ganda namanya. Kalau muslim Artinya, Anda tidak paham sejarah kalau begini. Itu kau yang tidak paham sejarah. Kau bilang agama kasih, agama kau. Belanda itu... Boleh. Ya oke, okay. Iwan Filah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk sesi ini kami tutup karena memang sudah pembahasan intern ya. Jadi untuk pembahasan antara yang mungkin agak riskan untuk dibahas itu kita tutup. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Nantikan live streaming diskusi lintas agama berikutnya. Semoga bisa menambah istiqomah iman Islam kita dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe agar bisa mengupdate video-video terbaru dari kami. Terima kasih, banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, salam Lensa News Muslim.